Itu juga dengan kalimat sesungguhnya kalian diutus menyendiri, kalian tidak diutus untuk membuat orang-orang mati. Dimulai menyendiri, tidak kalian laksu ba'atu mu'as diri atau mu'as diri. Maka kami dina'adzim Allah. Yang perlu kita perhatikan di antaranya, yang termasuk terus adalah menahan marah. Ketika orang datang kepada Rasulullah SAW dan meminta wasiat, awsi, berikan wasiat kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyatakan lazat Allah, jangan marah. Orang itu mengulangi kembali permintaannya, Rasulullah mengulangi jawabannya, lazat, berikan aku wasiat kepada Rasulullah, lazat Allah, dan terus diulang-ulang kalimat lazat Allah, yakni Rasulullah SAW memberikan wasiat satu kalimat, yaitu jangan marah, jangan memuaskan emosi. Karena marah al-ghadab adalah al-ghalayan al-qalb, panasnya hati dan membaranya hati, yaitu emosi yang kalau dituruti akan rusak, ucapannya akan jelek, perbuatannya akan jelek. Maka falimina azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran tidak sekali dua kali membahas masalah ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman diantaranya dalam surat Al-Shura ayat 37, Allah berfirman, wa idza ghadabu hum yastaghfirun, dan kalau mereka ditimpa rasa marah, mereka adalah orang-orang yang pemaaf, yang memberikan maaf, memberikan ampunan atau memberikan samahah kepada orang yang membuat dia marah. Artinya orang-orang beriman adalah orang yang ketika marah dia bisa tahan emosinya dan kemudian memberikan maaf. Demikian pula ayat lain dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, wal kaafiruna al-ghayz wal 'aafina 'anil naas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang bisa menahan marah, orang-orang yang bisa menahan emosinya, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Dan diakhiri dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan al-muhsinun. Maka kalau kita azamullah dikaitkan oleh Allah sifat menahan marah dan sifat memberi maaf dengan darajatul ihsan, dengan tingkatan yang tinggi, yaitu ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinun, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang muhsinin. Maka kalau kita azamullah, di antara makna-makna al-ihsan adalah kasih sayang. Di antara makna-makna al-ihsan adalah memaafkan. Dan di antara makna-makna al-ihsan adalah memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang lain. Bahkan kalau kita azabullah, Rasulullah SAW ketika berbicara tentang cara menyembelih hewan-hewan ternak, diajarkan dengan ihsan pula. Inna Allah al-kataba al-ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan pada segala semua. Baiklah, fatal tumpah sebelum kecelak, kalau kalian membunuh dalam perang, maka berbuat baiklah ketika membunuh. Jadi membunuh dengan ihsan. Wa idza dzabhtum, dan kalau kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan ihsan. Wal yuhibbu ahadukum kafarahu. Ihsan dalam masalah menyembelih adalah menajamkan pisaunya. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Maka khalifatina azakumullah, dengan demikian berarti masalah ihsan Allah wajibkan fikul ini dalam segala kuat, dalam da'wah, dalam mu'amal, dalam akhlak, dalam berbagai macam pergaulan manusia dengan manusia lainnya, bahkan dalam membunuh sekalipun, ketika membunuh ala al-haq, ketika membunuh dengan kebenaran, bahkan ketika menyembelih hewan-hewan kurban atau menyembelih hewan-hewan ternak, maka dikatakan sembelihlah dengan ihsan. Ini tajamkan pisaunya dan sembelihlah di tempat yang lebih cepat mati, yang dalam lebih cepat dan lebih ringan bagi hewan ternak. Maka falimina azamullah, kalau dalam masalah menyembelih saja perintah dan ihsan, apalagi dalam dakwah. Apalagi dalam masalah menyampaikan ilmu kepada masyarakat, menyampaikan keterangan-keterangan dini, membimbing mereka ke dalam lurus, tentunya al-ihsan lebih dipentingkan lagi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyampaikan sesuatu kepada umatnya dan kemudian Allah berikan pilihan kepadanya, maka niscaya Allah akan memilih yang paling ringan. Karena apa? Kalau bukan karena kelembutan dan kasih sayang Rasulullah pada umatnya. Dikatakan dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa pada Rasulullah maka dikatakan ma'uyyira Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bainan amrayni qat illa aqada aitara. Tidaklah Rasulullah SAW diberi pilihan oleh Allah dari dua perkara, kecuali beliau akan memilih aitara, akan memilih yang paling ringannya, yang paling mudahnya, malam yakun isman, selama itu tidak dosa. Maka kita Allah, kalau itu bukan merupakan dosa, kalau itu merupakan kemaksiatan, maka biarkanlah umat ini. Jangan diperketat dengan sesuatu yang sama sekali tidak syar'i. Jangan dihalangi, dilangi, yang ternyata tanpa janji, yang ternyata hanya dari kesyaksaan, dari perasaan-perasaan pribadi atau perasaan-perasaan sendiri. Maka Allah, jangan memberatkan mereka. Apa yang tidak ditentukan atau apa yang dibiarkan oleh Allah, biarkan. Apa yang dimubahkan oleh Allah, mubahkanlah. Dan dikatakan kalau ada pilihan dua perkara, maka Allah memilih yang paling ringannya. Malam yakun isman, fa in kana isman kana ab'adna minhu. Adapun kalau merupakan dosa, maka tentunya Rasulullah SAW adalah orang yang paling jauh daripadanya. Wa man taqama Rasulullah. Di akhir hadis yang dikatakan, dan Rasulullah SAW tidak pernah membawa. Lihat, untuk kebenaran ini. Bisa'in hak dalam segala kuat. Ini kalau ibn a'adzatullah berkaitan dengan pembahasan kita, dasar. Jangan. Dan Rasulullah tidak pernah membalas intakam, apalagi dendam, memberikan balasan-balasan untuk memuaskan kemarahan dirinya atau untuk membela dirinya. Bisa ikhlas illa ila tuntahak hormatullah, kecuali kalau kehormatan Allah diinjak-injak, kecuali kalau dilanggar kehormatan-kehormatan Allah. Bayangkanimu lillah, maka Rasulullah membalas karena Allah. Maka mana kena azab Allah kalau yang menjadi korbannya korban pribadi, korban perasaan. Maka sabar. Diajarkan untuk sabar, diajarkan untuk qawli minal ghaib, diajarkan untuk afina 'annas, menahan emosinya, menahan marahnya, memberikan maaf, memberikan ihsan. La yastaqim, tidak membalasnya, tidak dendam kepadanya, tidak memberikan berbagai macam perkara-perkara jelek kepada lawannya. Kalau korbannya adalah dirinya, perasaannya atau badannya, maka yang paling benar adalah Allah. Tetapi tidak tetap huwa Allah, maka Rasulullah SAW yang taqimulillah, maka Allah membalas karena Allah, membalas karena Allah berkutuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling benar adalah Allah. Di sini kita mendapatkan pelajaran yang paling penting dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi bahwasanya memilikan atau menentukan sesuatu adalah dengan hukum-hukum dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Dan apa yang merupakan khiyar, merupakan pilihan, biarkan manusia. Apa yang merupakan perkara-perkara mubah, biarkan manusia agar mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan. Jangan dipersempit, jangan dipersulit, jangan mereka dibikin susah dengan berbagai macam keputusan-keputusan, hukum-hukum yang dalam keadaan tidak syar'i, tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya. Maka qulina a'udzubillah, ini termasuk ihsan dan ini termasuk rizq kepada umat. Dan kemudian yang kedua adalah masalah barah, dan Rasulullah SAW tidak membalas karena pribadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yantaqimu li nafsihi fi shay'in haq, tidak pernah melawan, tidak pernah membalas dendamnya untuk kepentingan pribadi. Tetapi kalau karena agama, kalau karena kehormatan Allah dikejar-kejar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah orang yang membalas karena Allah, orang yang marah karena Allah. Marahkan Allah merupakan sesuatu yang dipuji, tetapi marah karena emosi pribadi, karena membela dirinya sendiri, atau urusan kaosnya, urusan tubuhnya, urusan yang berkaitan dengan dunianya, maka kondisinya Allah sangat jelek dan sangat rendah. Kenapa kita tidak memilih sisi Allah yang lebih besar, lebih mulia, lebih tinggi, yaitu keriduan Allah dan jannahnya? Maka korban apapun, kalau itu dalam masih masalah dunia sangat kecil, maka la'af, maaf, dan tidak marah, menahan emosinya, ini adalah yang diperintahkan. Nasallahu alaihi wa sallam. Walakullahu salam wa hidayah. Walakullahu ta'ala ikhlas minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله عباد الله قوم جميل كلمه يبهاجه untuk bisa menahan marah menahan emosi dan menjadi pemaaf kita harus menjalani pertahanan yang pertama tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari syaitan karena biasanya syaitan yang akan menjadikan seseorang meluaskan kemarahannya dan emosinya. Maka kita diperintahkan untuk berlindung dari syaitan. Dikatakan dalam riwayat yang sahih dalam Bukhari dan Muslim dari Sulaiman bin Qais, "Istadbara al-Bilal 'inda an-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa lahu julusun." Ada dua orang yang saling mencaci, saling menuduh dan mengucap-ucap ucapan jelek di hadapan Rasulullah SAW atau di sisi Rasulullah SAW. Maka ketika salah satunya mencerca saudaranya yang marah dan merah mukanya dalam keadaan emosi, maka Rasulullah SAW alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Inna a'na kalimah law qala la dhahaba 'anhu ma yajid." Sungguh aku tahu sebenarnya yang kalau dia ucapkan, maka dikayakan hilang apa yang dia dapati. Yaitu kalau saja dia mau mengucapkan A'udhu Billahi Minasyaitan Al-Rajim. Ketika Rasulullah terlihat orang yang marah, merah mukanya, mengeluarkan ucapan-ucapan yang jelek, maka Rasulullah menyatakan, aku tahu kali. Kalimat yang kalau dia mau mengucapkannya, niscaya ada apa A'udhu Mayat, lihat, niscaya akan hilang apa yang dia dapati. Yaitu ternyata kalimat A'udhu Billahi Minasyaitan Al-Rajim. Faqala ar-rajul, maka mereka para sahabat mengatakan kepada orang tadi, "Ala tasma? Tidakkah kau dengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengucapkan demikian, untuk mengucapkan A'udhu Billahi Minasyaitan Al-Rajim?" Orang itu menyatakan, "Inni lastu bimajnun, aku bukan orang gila." Artinya dia masih emosi. Ikhwanul a'azzakumullah, inilah kalimat yang merupakan obat pembicaraan bagi orang yang sedang dikuasai oleh emosi. Yang kedua, hendaklah kalau kita dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, dan kita dalam keadaan berdiri, duduklah. Dan kalau kita dalam keadaan duduk, berbaringlah, karena itu akan mengurangi emosinya dan akan menghalangi tindakan-tindakan bodoh, akan menghalangi tindakan-tindakan yang di luar rencana atau dua pikiran yang kadang-kadang berbuat ketika marah dan menyesal ketika hilang marahnya. Diriwayatkan dari Abu Dawud dan juga Imam Ahmad dari Ibnu Hibban dari hadis Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis fa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyasjud." Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jika salah seorang kalian marah, ketika dia berdiri maka duduk. Kalau hilang marah, kalau tidak berbaring. Yang ketiga, ikhwanul a'azzakumullah, adalah cukup untuk diam dan jangan berbicara. Karena dalam keadaan emosi biasanya pembicaraan tidak terkontrol. Kalimat-kalimat yang keluar tanpa melalui hatinya, tanpa melalui perhitungan-perhitungan hukum, tanpa melalui kalimat hukum-hukum, atau tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan agama. maka seorang yang dalam keadaan muslim mukmin ketika emosi bisa keluar kalimat-kalimat yang kufur, kalimat-kalimat yang kalau dia sadar dia menyatakan tahannya, dia menyatakan dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang jelek, mencaci maki takdir, mencaci maki terbuat-buat Allah, maka berjina Allah na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terlepas dari mulut-mulut kita ucapan-ucapan yang jelek. Maka ketika kita dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, tahanlah emosi tersebut. Diam. Allah diriwayatkan di dalam riwayat Muslim atau diriwayatkan dalam satu riwayat dalam adab Mubarak dari Imam Bukhari rahimahullah, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, "Alimu wa yassiru wa la tu'assir wa idza ghadiba ahadukum falyasbir." Adab ilmu mudahkanlah dan jangan mempersulit. Dan jika marah salah seorang kalian, maka hendaklah diam. Ikhwan fillah na'udzubillah, di samping ada dalil anjuran untuk diam ketika dia marah dan emosi, juga kita mengetahui faedah lain bahwa selalu Rasulullah mengkaitkan dengan masalah da'wah, yaitu alimu wa yakinu wa la tu'assiru. Dikatakan ajarkanlah ilmu, sampaikanlah ilmu, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Dan kalau kalian dalam keadaan marah, diamlah. Karena ada beberapa orang yang ketika dalam keadaan marah mereka mengucapkan kalimat jelek, dan kalau dia seorang berani memutuskan dengan keputusan-keputusan bahwa yang sama sekali tidak mendapatkan hukum, tetapi berdasarkan hawa nafsu, yaitu emosinya dan kemarahannya, sehingga keluarlah fakta-fakta yang tidak tepat, keluarlah fakta-fakta yang mengandung tarikan-tarikan hawa nafsu, tarikan-tarikan emosi. Maka kalau berita Allah ila qadiba ahadukum falyasbut. Oleh karena itulah seorang qadhi dilarang dia memutuskan berbagai macam perkara ketika dia dalam keadaan sedang marah, sedang emosi. Tidak boleh dia menjadi hakim yang mengadili dua orang yang bertikai kalau dia dalam keadaan marah atau dalam keadaan emosi, karena tidak akan tepat keputusannya dan tidak akan tepat kalimat-kalimatnya. Yang keempat, yang diperintahkan untuk tahapan menahan emosi adalah kita berupaya melawan rasa marah tadi dengan menutupnya atau menahannya dalam hati kita. Diriwayatkan bahkan disebutkan dalam Al-Quran, "Al-Qawmin al-Ghayr wal-Afina al-Nas." Kalimat "Qawmin" adalah menahan, berarti dia berupaya menahannya, berupaya menahannya. Dan sudah kita paparkan hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa lillahi darut taqwa, sungguh tingginya kedudukan taqwa, tidak akan ada yang bisa menahan emosinya kecuali dengan ketakwaan. Bagaimana dengan Allah yang juga membantu kita untuk menahan marah adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang memuji orang-orang yang menahan marahnya dengan pemberani. Berarti orang pemberani bukan orang yang memuaskan nafsunya, tapi sebaliknya, seorang yang kuat adalah seorang yang dalam keadaan bisa menahan marahnya. Sebagaimana diriwayatkan dalam dua kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sum'ah, innama asy-syadid alladhi yadhiku nafsuhu 'inda al-ghadab." Sesungguhnya orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam berkelahi, tetapi yang kuat adalah yang bisa menahan emosinya, bisa menahan hawa nafsunya. Maka para ulama rahimahumullah, yang terakhir tentunya disebut dengan doa pula. Yang pertama doa perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, dan kemudian ditutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ketika kita marah tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran-kebenaran, kecuali hak, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah SAW berdoa, "As'aluka kalimatal haqqi 'inda al-ghadab war-ridha." Aku meminta kepada-Mu ya Allah kalimat yang hak ketika marah dan ketika ridha. Jadi ketika dalam keadaan marah keluar kalimat yang hak dari mulutnya, ketika ridha juga keluar kalimat yang hak dari mulutnya. tidak seperti mereka-mereka yang sebaliknya, yang ketika bingung ucapannya berlebihan melampaui batas. Ketika marah dia emosi meluapkan hawa nafsunya dan kemudian juga melampaui batas. Tetapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Maka panggilnya Allah, nasal Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala at-tawfiq. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menerapkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, agar kita dapat mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya, mengikuti jalan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanallah.